aku tak mengerti dirimu. Semua maumu, kau tak memahami diriku. Keinginanku, walau terus ku coba, langkah kita tak senyawa. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan ini. Selamat tinggal sayang. Tak mudah tuk lupakan cerita yang pernah ada. Cobalah tuk relakan kenyataan yang telah terjadi. Walau terus ku coba, senyawa. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah. Selamat tinggal sayang. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah. Selamat tinggal. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan.